Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak wakil rektor, bapak wakil dekan, ketua beserta seluruh pengurus masjid, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan amanah, diberikan penghormatan, diundang oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di masjid yang megah dan cantik ini untuk menyampaikan tausiah berjudul Masjid sebagai Sumber Peradaban Islam. Peradaban itu dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Satu namanya hadarah, yang satu lagi namanya thaqafah. Apa bedanya? Hadarah itu bangunan. Jadi kalau orang pergi ke Makkah, dia tengoklah bangunan yang bagus-bagus dan rancak-rancak, lalu dia sebut, oh Makkah itu hebat peradabannya, bangunan fisik. Orang pergi ke Singapura, bagaimana Singapura itu? Bagus bangunannya Pak Ustaz, jalannya bersih, jembatannya, gedung-gedungnya. Itu baru sebagian dari peradaban. Itulah yang disebut dengan hadarah. Tapi ada satu bagian lagi yang disebut dengan thaqafah. Thaqafah artinya pengetahuan. Misalnya orang pergi ke Amerika, lalu kata orang Amerika itu peradabannya tinggi. Kenapa peradabannya tinggi? Karena gedungnya hebat, perpustakaannya besar, jalan-jalannya bersih. Baru sebagian peradaban, tapi dia belum dikatakan punya peradaban kalau belum punya thaqafah, tutur kata yang santun, ketinggian keluhuran budi bahasa, rasa aman. Bisakah Amerika itu disebut punya peradaban padahal angka pembunuhan tertinggi di dunia Amerika, angka maaf cakap perkosaan tertinggi di dunia Amerika, angka orang bunuh diri paling banyak Amerika, angka perampokan. Oleh sebab itu kalau disebut peradaban, bangunan itu peradaban. Tapi bangunan bukanlah semuanya peradaban. Mesti dilihat juga bagaimana tata krama, sopan santun, budi bahasa. Jadi kalau dikatakan bangsa suku Minangkabau adalah bangsa suku bangsa yang berperadaban, dua-duanya itu dimiliki, bangunannya bagus, rumah gadang menjadi simbol sampai saat hari ini. Begitu juga dengan tutur kata, petatah petitih, sopan santun, tata krama, adat istiadat, itu semua menjadi peradaban. Dari mana peradaban ini datang? Maka dalam Islam diajarkan, laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kebetulan hari ini hari terakhir kita di bulan Zulhijjah. Besok malam nanti azan maghrib berkumandang, maka kita sudah masuk tanggal 1 Muharram 1438. Dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai di Quba hari Senin. 4 malam di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam di Quba itu berdirilah satu masjid, itulah yang disebut dengan Masjid Quba. Berapa lama orang Quba mendirikan masjid? 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Di tempat kita berapa banyak masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir, karena tidak ada. Tapi itu tidak terjadi di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar yang megah mewah ini dibangun dalam waktu 74 hari. Dari mana Ustaz tahu? Saya dikasih tahu pengurus masjid. 70 sampai hari membuat masjid dan gadang rancak itu. Artinya apa? Punya kemampuan finansial ekonomi, juga punya peradaban arsitektur bangunan yang luar biasa, tapi juga punya kemampuan, kemauan untuk berinfak dan bersedekah. Itulah makna peradaban. Ada orang rajin berinfak, bersedekah, duit banyak, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mendirikan bangunan. Bukan peradaban. Ada dia pandai, arsitek, doktor dalam bidang bangunan, mantap, lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung, hebat membuat rancang bangun, tapi tak ada orang mau bersedekah. Itu pun bukan peradaban. Peradaban mesti ada dua: otak yang cerdas untuk merancang, hati yang lembut untuk bersedekah. Barulah muncul peradaban. Masjid ini luar biasa. Dari dalam kubah pergi keluar rumah gadang di atas. Dari dalamnya bangunan kubah, di luarnya bangunan Minangkabau. Adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah yang menjadi syiar itu terwujud dalam masjid ini. Di atasnya suku, bangsa, di dalamnya orang beribadah. Maka simbol-simbol ini menunjukkan sejalan antara kebudayaan, budi, daya, karya, karsa, cipta manusia dengan wahyu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peradaban Islam, peradaban yang dibangun dari masjid. 4 hari 4 malam Nabi di Quba. Hari Jumat pagi bertolak dari Quba menuju kampung bernama Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, tanah tandus, banyak kuman, banyak penyakit, banyak hama. Nama ini tak baik. Nabi merubah nama yang tidak baik. Mau ke mana? Mau ke Yathrib, tanah banyak penyakit, banyak hama. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, Al-Munawwarah yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Semua nama-nama yang tak baik dirubah Nabi sehingga membangkitkan semangat. Ustaz mau ke mana? Mau ke kampung banyak penyakit, banyak kuman, banyak hama. Kita pun sebelum berangkat sudah takut duluan. Tapi kalau ditanya, mau ke mana? Mau ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Sampai di Yathrib, Nabi pun mendirikan masjid. Itulah yang disebut dengan Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi, karena Nabilah yang membangun berserta sahabat. Tapi tidak langsung mendirikan Masjid Nabawi. Dari Quba Nabi berjalan pelan-pelan, akhirnya sampailah di Yathrib. Masuk waktu solat Jumat, Nabi mendirikan solat Jumat di kampung Bani Salim. maka tempat sujud Nabi waktu solat Jumat di kampung Bani Salim itu, didirikanlah satu masjid bernama Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah, karena disitulah Nabi menempelkan keningnya ke lantai mendirikan solat Jumat. Sahabat mengambil barokah, berdiri satu lagi masjid, Masjid Al-Jumu'ah. Coba kita lihat, dalam waktu yang singkat berdiri tiga masjid, Masjid Quba, Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Nabawi. Apa maknanya? Masjid adalah tempat akan lahirnya peradaban Islam. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik Abu Bakar Siddiq, 2 tahun menjadi khalifah. Sesudah Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, naik pengganti Abu Bakar bernama Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab mengutus seorang panglima perang bernama Amr bin As pun dalam perjalanan Masirata Syahrin, 1 bulan perjalanan naik onta, menyeberangi lautan pasir Sahara sampai ke sebuah negeri bernama Fustat. Di Fustat itu dia dirikan satu masjid. Masjid itu sampai hari ini tegak berdiri, namanya Masjid Amr bin As. Nama imamnya Syekh Muhammad Jibril. Kalau malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan, penuh. Orang mau solat tarawih mesti datang dari sejak mulai zuhur sampai asar, sampai buka puasa, sampai solat isya, sampai solat tarawih, sampai ditutup dengan witir. Begitulah ramainya Masjid Amr bin As. Masjid pertama yang didirikan di atas tanah Afrika Utara itu adalah Masjid Amr bin As. Dari situlah bangkit peradaban Islam. Universitas-universitas yang tua sekarang di dunia itu semuanya dari masjid. Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Al-Azhar itu adalah masjid yang dibangun oleh panglima perang bernama Jauhar As-Siqilli. Siqilli nama kampung di Andalusia, yaitu Sisilia. Maka didirikanlah masjid pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dirobah masjid Syiah itu menjadi masjid Ahlus Sunnah. Salahuddin Al-Ayyubi lah yang merubah masjid Al-Azhar menjadi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah tegak lebih dari 1000 tahun lamanya. Sampai hari ini tegak berdiri Masjid Al-Azhar. Lalu kemudian, sebetulnya sebelum Al-Azhar itu ada yang lebih tua lagi daripada Al-Azhar. Itu adalah Masjid Zaitunah, letaknya di ibu kota negara Tunis, yaitu Tunisia. Zaitunah masjid tua, lebih tua daripada Al-Azhar, dan sekarang sudah menjadi Universitas Zaitunah. Rupanya sebelum Masjid Zaitunah ini ada masjid yang lebih tua lagi. Itulah Masjid Qarawiyyin, letaknya di kerajaan Maroko, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, kerajaan Maroko. Di kerajaan Maroko ini ada satu masjid tua bernama Masjid Qarawiyyin, dan di situ orang mengajarkan fikih, mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar usul fikih, mengajar sastra Arab. Berdirilah masjid. Lalu kemudian dari masjid tadi orang mengaji kitab, maka muncul universitas. Itulah dia Universitas Qarawiyyin. Qarawiyyin nomor 1, Zaitunah nomor 2, Al-Azhar nomor 3. Tapi hari ini yang paling besar kalau disebut Universitas Al-Azhar. Kalah Zaitunah, kalah Qarawiyyin. Itu masalah besarnya saja. Tapi ketiga-tiganya ini adalah berawal dari masjid. Maka kebanggaan bagi masyarakat Padang Panjang, di sebuah institut seni berdiri sebuah masjid yang megah. Kalau dulu orang mengatakan masjid lain, kampus lain, sampai-sampai di kampus tak ada masjid. Dulu orang sekolah di Jogja, UGM, Sampai-sampai orang Jawa tuh mengatakan UGM tuh singkatan dari UGM, Universitas Gak Ono Masjid. Universitas gak ada masjid. Tapi hari ini berdiri masjid besar, maka kebanggaan bagi bapak ibu masyarakat Padang Panjang bukan di sekolah agama Islam. Kalau di Universitas Islam Negeri ada masjid, itu biasa. Institut Seni berdiri masjid yang megah, kebanggaan, menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan seni, Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dari masjid inilah lahir peradaban-peradaban Islam. Maka sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid itu banyak fungsinya. Nanti kalau ada ustaz mengatakan masjid itu ada 7, ada 8, itu tentu ijtihad dia masing-masing. Saya ambil yang besar-besar saja, setidaknya masjid itu sebagai 5 tempat agar mudah kita mengingatnya. Yang pertama, masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu di kampus, mau sholat di masjid, dipisahkan antara masjid dengan kampus. Inilah pendidikan sekuler, liberal. Akhirnya orang pintar, cerdas secara intelektual, tapi kosong secara spiritual. Otaknya cerdas, tapi hatinya buntu, gelap, tak ada cahaya dalam ilmunya. Maka isi, mengkombinasikan antara, dia boleh jadi pakar seni, dia boleh jadi seniman, tapi dari mulutnya mengalir solawat, mengalir zikir, mengalir ayat-ayat Al-Quran. Karena Islam tidak pernah membunuh darah seni yang ada pada diri manusia. Ketika Islam mengharamkan seni patung, mematung binatang, mematung, memahat bentuk makhluk hidup, haram. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung, ada berhala, malaikat tak masuk. Maka ketika Islam datang, Islam tidak mengharamkan seni, berubah seni ukir menjadi seni kaligrafi. Muncullah kaligrafi khat kufi, khat diwani, khat nasah, khat rit'i, diwani jali. Seni kaligrafi berbunga-bunga begitu indah dan cantik. Ukiran-ukiran. Dan subhanallah, masya Allah, di dinding rumah gadang, di dinding rumah adat, warna-warni, ornamen, muncul darah-darah seni. Itu semua adalah sejalan antara ajaran Islam. Islam tidak membunuh darah seni yang ada pada diri manusia. Maka masjid sebagai tempat transformasi ilmu, kata orang sekarang, belajar menuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia duduk bersama sahabat, muncullah apa yang disebut dengan halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Halaq, lingkaran. Nabi duduk, datang sahabat melingkar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'an bin Rabi, berkumpul semua. Nabi menyampaikan hadis-hadis Nabi. Inilah cikal bakal kelas. Dulu mereka tidak mengenal lokal, bangku, papan tulis, whiteboard. Yang ada hanya halaqah. Begitulah cikal bakal belajar di Al-Azhar. Sampai hari ini masih ada halaqah. Di sudut sana halaqah tafsir, di sana halaqah fikih, di sana halaqah usul fikih, di sana halaqah orang belajar hadis, di sana membaca kitab ini, di sana baca kitab Sahih Bukhari, sana membaca kitab Sunan Tirmizi, di sini membaca. Muncul halaqah-halaqah. Kenapa bisa dalam satu masjid banyak halaqah? Karena suaranya tidak terlalu kuat, karena mikrofon belum ada lagi. Sekarang baru ada tabligh akbar, pengajian, jamaahnya banyak, ustaz berceramah. Ini sekarang, zaman dulu belum ada mikrofon lagi. Dulu ustaz mengajar berkeliling, cikal bakal pendidikan. Saya termasuk orang kampung, orang lama, yang tidak belajar mengaji di kelas. Sekarang anak-anak belajar mengaji di kelas, MDA, TPQ, tempat pendidikan Quran. Saya mengajar mengaji, belajar di surau. Kami sore-sore membawa obor berangkat ke surau. Sampai di surau berkeliling membaca Quran. Alif di atas, alif di bawah, alif depan. Apa maknanya? Dulu anak-anak belajar di masjid. Saya tidak tahu di Padang Panjang apakah sampai hari ini anak-anak masih belajar di masjid. Dulu dari maghrib ke isya ramai suara macam suara lebah mengaum di dalam masjid, orang mengaji. Tapi sekarang di sebagian tempat sunyi. Kalau kita tanya mana anak-anak ini, semuanya sudah pindah ke warnet, Pak Ustaz. Sudah main game online, PlayStation, menonton TV, parabola. Masjid tidak lagi sebagai tempat menuntut ilmu. Masjid hanya sebagai tempat ritual ibadah. Nauzubillah. Makanya kita kaji masjid sebagai pusat peradaban. Yang pertama, masjid tempat belajar agama Islam. Yang paling bagus masjid. Alangkah indah bagusnya kalau setiap malam itu ada pengajian, tapi dengan kurikulum, silabus. Senin malam Selasa, tafsir. Selasa malam Rabu, fikih. Rabu malam Kamis, hadis. Kamis malam Jumat, akidah. Jumat malam satu, akhlak. Sabtu malam Minggu, malam Ahad, tidak pakai judul, tabligh akbar. Sehingga pada Sabtu malam Ahad, malam Minggu, anak-anak muda tak ada alasan untuk keluar rumah berjalan dengan yang tak mahram. Datuknya, neneknya, ayahnya, emaknya membawa semua ke masjid. Tabligh akbar, ada Ustaz Fulan. Tapi pada malam-malam tertentu, Senin malam Selasa, orang sudah tahu Masjid Al-Azhar Senin malam Selasa tafsir. Bicara tafsir saja, tafsir juz amma, tafsir surat Yasin, tafsir ayat-ayat pendek. Selasa malam Rabu hadis saja, hadis pendek, hadis Arba'in Nawawi, hadis saja, tidak bicara lain, fokus. Rabu malam Kamis mengkaji masalah fikih, fikih wudu, fikih solat, fikih ibadah, fikih jual beli, fikih pinjam meminjam. Maka dengan begitu muncullah masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita cukupkan di bangku sekolah, pelajaran-pelajaran agama ini sudah habis. Dulu Bapak Ibu yang belajar di Diniyah Putri, di Tawalib Padang Panjang, di Parabe, di Candung, itu pelajaran agamanya banyak sekali. Al-Quran, Tajwid, Ulumul Quran, Tafsir, Tafsir Tahlili, Tafsir Maudu'i, Hadis, Mustalah Hadis, Hadis Tahlili, Hadis Maudu'i, Fikih, Usul Fikih, Kawaidul Fikih, Fikih Munakahat, Fikih Ibadah, Fikih Siasah, Sejarah Islam, Sirah Nabawi, Ma'ani, Mantik, Balaghah. Tambah lagi Arud Qawafi, tambah lagi Khat Kaligrafi. 25 pelajaran. Bayangkan zaman dulu orang di pondok pesantren sampai mengkaji pelajaran Islam 25 pelajaran. Sekarang 25 pelajaran itu disingkat, dipendek, tinggal 5 pelajaran. Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab. Tinggal 5. Itu pun pada sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu tinggal 5 saja lagi. Di sebagian sekolah yang umum, yang tidak ada subsidi pemerintah, yang bukan sekolah agama, tinggal 1 pelajaran saja lagi. Pelajaran agama Islam hampir punah, musnah. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ini selain daripada kembali ke masjid sebagai lembaga pendidikan. Tanah masih ada kosong, universitas untuk mengisi kepala intelektual mahasiswa, anak-anak dididik di MDA, MDTA, MDTW, madrasah, TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Tidak ada jalan lain menyelamatkan umat ini selain daripada pendidikan. Dan pendidikan yang paling afdal adalah pendidikan di masjid. Apa beda belajar di lokal dengan masjid? Sama-sama tempatnya. Ada yang disebut dengan barokah. Itu yang selalu kita minta. Barokah ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mengkaji isinya. Membaca ayatnya. Membahas asbabun nuzulnya. Mengkaji tafsirnya. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan ke dalam hati mereka. Hafat bihimul malaikah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wasyiat bihimur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mungkin dari maghrib ke isya anak-anak. Dari isya ke jam 9 bapak-bapak. Sore, petang Ahad, petang Kamis, ibu-ibu. Pagi libur, pagi Ahad, pagi Minggu, khusus kajian remaja. Kalau begitulah masjid, insyaallah aliran-aliran sesat bisa ditekan. Aliran sesat ditangkap orangnya, ditangkap tokohnya, dia tetap. Terlalu banyak tokoh-tokoh aliran sesat kalau mau diceritakan. Belum lagi selesai A.A. Gatot, muncul Dimas Kanjeng. Itu kalau mau ditangkap tak muat penjara. Saking banyaknya, menghabiskan APBN saja. Berapa menggaji sipir, menggaji penjaga, menggaji beli makanan, tukang masak. Menghabiskan. Salah satu cara menekan orang supaya tidak ikut aliran sesat ini adalah memperbaiki pendidikan agama. Orang banyak heran, Pak Ustaz, kenapa ada doktor S3 Amerika percaya bahwa duit bisa beranak becucu? Itu kan gila, tak masuk akal. Doktor tamat Amerika bisa percaya kepada dukun. Kenapa? Agamanya kosong. Mungkin dia alim dalam bidang politik, ahli dalam bidang ekonomi, tapi dia jahil. Terima kasih, syukran. Dia jahil dalam bidang agama. Sama macam zaman jahiliyah. Abu Bakar, Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Itu bukan mereka itu orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang pintar, cerdas dalam bidang ekonomi. Berdagang, berjual beli, mereka hebat. Coba lihat ayat surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Perjalanan orang Quraisy. Ila bihim rihlatash syita'i was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Makkah di tengah. Musim dingin mereka pergi ke bawah, musim panas mereka pergi ke atas. Di bawah itu Yaman. Sedangkan di atas itu negeri Syam. Maka kalau kita hitung berapa negara tempat mereka berdagang sekarang, Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam itu sekarang 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. 6 negara pusat bisnis Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa orang yang berdagang di 6 negara, bos ekspor impor perusahaan 6 negara, kenapa disebut Abu Jahal? Jahil. Bukan jahil dalam bidang ekonomi, jahil dalam bidang agama. Inilah yang terjadi sekarang. Doktor, MSI, MSc, SH, tapi jahil dalam bidang agama. Tapi itu tidak terjadi di Masjid Al-Azhar. Qorinya orang seni. Ketua pengurus masjid, imam, orang seni. Tapi di dalam dirinya ada agama. Sejalan antara seni dengan agama. Sejalan antara ilmu umum dengan agama. Islam tidak mengkotak-kotakkan. Ini ilmu umum, ini agama. Yang belajar umum masuk neraka, belajar agama masuk surga. Belajar umum tak dapat pahala. Jangan belajar politik. Siapa yang belajar politik tak dapat pahala. Siapa yang belajar politik masuk neraka. Politik itu jahat. Akhirnya politik kita habis diambil orang kafir. Siapa mengambil politik? Ahok. Habis dia mengambil. Makanya anak cucu bapak yang ahli dalam bidang politik, hebat dia. Sekarang anak saya sudah ketua kelas Pak Ustaz. Sekarang dia menjadi ketua BEM di kampus Pak Ustaz. Terus didik agama. Biarkan dia menjadi politisi unggul. Dia akan memimpin dengan nafas agama. Casingnya boleh doktor politik, sampulnya boleh doktor seni, tapi isinya adalah agama. Karena dalam Islam diajarkan inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, terdapat ayat-ayat tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir menggunakan akal. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang perputaran planet, Merkurius, Neptunus, Pluto, perputaran bintang, cuaca, muncul ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika. Mulutnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Di mana dia belajar? Di masjid. Cuman mungkin tidak semuanya mau dengar ceramah. Yang muda-muda tak mau dengar ceramah, dia mau pakai infokus, pakai audio visual. Kita hadirkan. Saya yang muda-muda tak maulah kalau penceramahnya Ustaz Abdul Somad. Maunya Ustaz yang ganteng. Maunya anak muda, tak pakai peci, tak pakai baju koko, maco. Ikutkan. Ikutkan selera mereka. Buatkan pengajian khusus. Adakan pengajian taklim untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini sudah banyak tak tersentuh. Kadang kalau kita pergi ke masjid, tertulis di dinding masjid, alhamdulillah, sapi kurban untuk Idul Adha 20 ekor. Tapi program remaja masjid tak ada. Kita ceramah ke masjid, mana anak-anak mudanya? Sudah habis diambil Twitter, Facebook, BBM, WhatsApp. Tak tersisa lagi. Na'uzubillah. Nah, oleh sebab itu, di mana mereka belajar bahwa ini sesat, ini baik, ini bagus, ini batil, ini lurus, ini hak, belajarnya di masjid. Bukan dalam kelompok-kelompok aliran sesat di rumah-rumah. Salah satu ciri-ciri aliran sesat, tidak mau belajar ke masjid. Eksklusif, tertutup, apapun nama kajiannya. Maka terbuka untuk khalayak umum. Boleh dihadiri bapak-bapak, ibu-ibu yang tua yang muda. Diadakan di masjid. Berkurikulum, bersilabus, berjudul. Jelas apa yang mau diajarkan. Ada tanya jawab. Sehingga terjadilah transformasi ilmu pengetahuan Islam dan umum. Sejalan antara agama dan umum. Dulu, orang-orang yang mempelajari ilmu umum itu orang yang mahir dalam bidang agama. Misalnya filsafat. Filsafat itu ilmu umum. Datang dari Yunani. Socrates, Demokritos, Thales. Itu orang Aristoteles. Orang kafir semua. Tapi orang Islam mendalami itu. Dan orang Islam paham itu. Makanya muncul seorang ahli filsafat yang bernama Averroes. Ibnu Rus. Averroes. Tertulis namanya di internet. Averroes. Tapi ternyata itu dari bahasa Arab. Ibnu Rus. Ahli dalam bidang filsafat. Tapi juga ahli fikih. Dialah yang menulis kitab perbandingan empat mazhab. Empat mazhab dalam kepalanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam kitab berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ahli filsafat, ahli perbandingan mazhab. Ini amat sangat penting. Kalau tidak bisa mazhab, filsafat pun jadilah. filsafat tak bisa, mazhab jadilah. Mazhab tak ada, filsafat tak bisa. Dua-duanya tak bisa dijadikan sebagai penerang dalam kehidupan. Kita baca dalam buku kedokteran, mereka menyebutnya, diterjemahkan ke bahasa Inggris, the canon of medicine. Padahal itu ditulis oleh orang Islam, judulnya Al-Qanun Fit-Tib, Qanun Undang-Undang, Tib Kedokteran, ditulis dalam huruf Latin, canon, the canon of medicine. Nama penulisnya Avicenna, padahal itu adalah Ibnu Sina, orang Islam. Penemu optik Ibnul Haytham, orang Islam. Penemu matematik namanya Al-Khawarizmi, mereka menyebutnya logaritma. Penemu aljabar, orang Islam. Orang Islam punya kemampuan ganda, multitalenta. Agamanya mantap, umumnya hebat. Inilah yang membuat Islam ini akan bangkit di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kebanggaan bagi kita sebagai orang Indonesia, bil khusus lagi masyarakat Minangkabau, punya ulama-ulama yang tidak level lokal kampung tapi sampai kepada tingkat internasional. Saya kuliah di Maroko. Waktu kuliah di Maroko, nama sempat saya belajar Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis rumah tempat belajar hadis. Ketika belajar di Darul Hadis, mahasiswanya cuma 20 orang saja. 15 orang orang Maroko, yang 5 orang orang bukan Maroko, orang asing macam-macam, ada orang Afrika, ada orang Asia. Masuklah Tuan Sheikh orang Maroko. Dia tanya, dia tunjuk saya, Abdul Somad. Ma, itu siapa? Abdul Somad. Dia baca absen, ada nama Abdul Somad. Ya, dari mana? Saya sebut dari Indonesia. Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia, Sheikh. Lalu dia tanya saya, hal ta'rif Sheikh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani? Apakah kamu tahu Sheikh Yasin Al-Fadani? Saya sebut, ya, saya tahu. Syekh Yasin Al-Fadani ulama besar, ahli hadis, gelarnya musnidud dunia, ahli sanad hadis sedunia. Semua kitab-kitab hadis itu ada sanadnya pada Syekh Yasin Al-Fadani. Jabatan terakhirnya sebagai rektor, rektor Darul Ulum, Institut Darul Ulum di kota Makkah Al-Mukarramah, meninggal tahun 1990. Bergelar musnidul dunia, ahli sanad dunia, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani itu artinya Padang, orang Padang. Syekh itu mau menunjukkan ke orang-orang Maroko itu, wahai kalian, jangan kalian sepelekan anak ini, karena ada juga yang sebangsa dia dengan ini, satu suku, satu negeri dia dari Indonesia, tapi kepalanya melebihi kepala kalian yang orang-orang Arab ini. Begitulah cara Syekh itu untuk mengangkat derajat kita. Dia bukan level kampung, bukan tingkat provinsi, tapi sampai pada level dunia. Dan yang paling selalu ditulis dalam sejarah adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Jabatan terakhir sebagai Imam Masjidil Haram dan Mufti Mazhab Syafi'i pada masa pemerintahan Syarif Hussein sebelum revolusi King Saud tahun 1924. Artinya apa? Orang Minangkabau kalau dia berislam, tanggung jawabnya dua kali lipat daripada orang lain, karena dia pernah punya masa lalu yang sudah terlampau tinggi selevel kelas internasional. Makanya kalau punya ilmu tanggung-tanggung, jangan mengaku orang Minangkabau. Kenapa? Karena dia sudah pernah ditulis dengan tinta emas, semua orang tahu, Syekh Abdul Wahab Rokan yang mengajarkan tarekat Naqsabandiyah dalam silsilah sanadnya dia mengambil tarekat Naqsabandiyah itu dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata setelah ditelusuri, sebelum Syekh Sulaiman Zuhdi ada lagi Syekh di atasnya, setelah Syekh di atasnya ada lagi di atasnya, tiga orang di atas Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Sulaiman Zuhdi, tepat di atasnya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkawawi Minangkabau. Murid-muridnya orang Arab, bukan orang Indonesia. Orang Arab itu mengambil silsilah kepada dia. Oleh sebab itu, jangan sampai nostalgia masa lalu itu ditinggalkan begitu saja, karena orang-orang yang dulu sudah menggariskan sejarah ibarat merintis hutan, mereka sudah menebasnya, mereka sudah menimbun tanahnya, kita tinggal melewatinya saja. Jangan sampai jalan itu semak, malu kita dilihat orang. Kenapa? Karena punya masa lalu yang luar biasa, ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Islam bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari mana kita bangkit? Balik ke surau, kembali ke masjid. Peradaban Islam akan bangkit kalau masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Segala permasalahan fikih dikaji di masjid. Yang ini bismillahnya sir, yang ini bismillahnya jahar, yang ini tak pakai bismillah sama sekali. Di mana dikaji? Di masjid. Ternyata menurut perbandingan mazhab ketika dibuka, yang bismillah sir itu mazhab Hanafi dan Hambali. Bismillahnya tak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan yang bismillah jahar, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak memakai bismillah sama sekali. Ketiga-tiganya sah, begitu dinyatakan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab fikih perbandingan mazhab. Jadi kalau dipecahkanlah itu di dalam masjid, tidak akan berkelahi orang gara-gara masalah khilafiyah. Nata'awan fi mattafaqna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Yang kita sepakati mari kita laksanakan, yang kita berbeda pendapat mari kita berlapang dada. Masalah bismillahnya berbeda, mari kita berlapang dada. Tapi masalah solat subuhnya kita sepakat, mari kita laksanakan. Berkelahilah laga argumentasi antara mahasiswa Perti dengan mahasiswa Muhammadiyah mempertahankan argumen masing-masing. Mahasiswa Perti mengatakan bismillahnya mesti jahar, mahasiswa Muhammadiyah mengatakan bismillahnya mesti sir. Ini dalil-dalil kami. Berkelahi bertegang urat sampai jam 3 malam. Besoknya kedua-duanya sama-sama tak solat subuh. Tak betul. Padahal ini masalah khilafiyah. Masuk Sayyid Imam Asy-Syahid, seorang imam yang mati syahid bernama Imam Syahid Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, masuk ke dalam masjid di Mesir. Dia jumpa dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu mati-matian mengatakan solat tarawih itu mesti 23 rakaat, kalau tidak 23 tidak sah. Yang satu mengatakan mesti 11 rakaat. Siapa yang mengatakan 11 rakaat? Siapa yang lebih dari 11 rakaat? Bid'ah. Berkelahi di dalam masjid gara-gara 23 dan 11. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna. Apa hukum solat tarawih? Sunnah. Apa hukum berkelahi di masjid? Haram. Gara-gara yang sunat, kalian sudah melakukan perbuatan yang haram. Padahal yang melaksanakan yang 11 itu mengikut hadis riwayat Aisyah. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghair Ramadan aksar min 11 rakaat. Tak pernah Nabi solat lebih dari 11 rakaat. Yang 11 rakaat betul, hadis riwayat Aisyah. Sedangkan yang 23 rakaat adalah Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, sini sebentar. Engkau kuangkat jadi imam tarawih, engkau salat 20 rakaat tambah witir 3. Bacaannya jangan ikut macam Nabi, panjang. Nabi memang 8 rakaat, tapi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Panjang, tak sanggup. Maka kata Nabi, "Hai Ubay, engkau salat rakaatnya engkau tambah jadi 23, tapi ayatnya kau baca pendek 1 juz saja." Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang 23 sah, yang 11 sah, pilihannya 2. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya pendek, tambah rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, buat rakaatnya sedikit. Masyarakat kita digabungnya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Oleh sebab itu, kalaulah dikaji fikih perbandingan mazhab ini di masjid, mengajinya jangan di warung kopi, apalagi di ruang WhatsApp, di grup WA. Tak selesai. Kitabnya tak ada. Orang dulu mengaji, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani mengaji di Masjidil Arab, mengajarkan fikih, bersanad berguru kepada gurunya di atas. Imam Bukhari berguru kepada siapa? Abdullah bin Maslamah. Berguru kepada siapa? Malik bin Anas. Berguru kepada siapa? Abu Zinad. Berguru kepada siapa? A'raj. Berguru kepada siapa? Abu Hurairah. Berguru kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Imam Bukhari itu berzikir pejam mata langsung dapat hadis. Bukan dibisikkan oleh jin, setan, wangsit. Bukan. Belajar dengan berguru. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Dijamin 100% tak pernah jumpa dengan Nabi. Mana mungkin Imam Bukhari jumpa dengan Nabi? 256 tahun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru dia muncul ke atas permukaan bumi. Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah gurunya mengaji di masjid. Orang sekarang tidak. Dapat hadis dari mana? Dari Google langsung ke Nabi. Tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Na'uzubillah. Maka berguru di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid Al-Azhar. Di mana kampusnya? Di kampus ISI. Jelas tempatnya, jelas masjidnya, jelas gurunya, jelas kurikulumnya. Maka yang pertama, masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Saya berjanji 5. Yang kedua, masjid sebagai tempat memutuskan perkara. Dulu Nabi kalau memutuskan perkara, orang bertikai, berkelahi, bertengkar di masjid. 2 orang sedang berkelahi, tidak mau bertegur sapa, tidak mau bersalam-salaman. Bahkan kalau mau masuk masjid pun dia intai-mengintai, intip-mengintip. Kalau si Anu sembahyang di ujung, dia di ujung. Takut berjumpa. Maka didamaikan Nabi di masjid. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Apa kata Nabi SAW? Dikatakan Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan antara saudaramu. Di mana perdamaian itu? Di masjid. Ma min muslimaini, 2 orang muslim. Yaltatiani, bertemu. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma. Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ustaz kenal dengan si Anu? Kenal. Di mana Ustaz kenal dia? Di Masjid Al-Azhar Padang Panjang waktu saya acara tausiah. Bapak kenal dengan Ibu Anu? Kenal. Di mana? Beliau wirid Yasin, beliau acara pengajian, kebetulan saya pengurus masjid di situ, kenal di masjid, jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Bapak kenal dengan Bapak Anu? Ya. Di mana kenalnya? Di masjid. Orang kenal di masjid. Bapak kenal sama si Anu? Iya. Di mana kenal? Dulu kami sama-sama mabuk di terminal. Betapa buruknya. Di mana orang diputuskan perkara? Di masjid. Kalau di luar masjid, emosinya bangkit, setannya datang, bawaannya mau mengamuk, mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, berkelahi, sumpah serapah. Tapi begitu masuk ke dalam masjid, segan dia mengangkat suaranya. Kenapa? Saya sedang berada di rumah Allah. Hampir dia mencarut, hampir menyebutkan binatang-binatang, tak jadi dia sebut. Kenapa? Saya sedang berada di rumah Allah. Dan ketika azan dikumandangkan, lari setan pontang-panting. Makanya ketika azan itu suara kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anjing melolong mendengar. Karena setan-setan lari ketika mendengar. Maka ketika orang sedang berada di masjid, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Selama ini gelisah, emosinya naik, bawaannya mau marah, bawaannya mau berkelahi, didamaikan di dalam masjid. Bersalaman, assalamualaikum Pak Haji, apa kabar, sehat, sudah lama tak jumpa. Subuh jumpa, zuhur jumpa, asar nampak, maghrib nampak, isya jumpa. Dulu sahabat Nabi kalau tiga kali tak nampak, tiga kali tak wajahnya tak nampak di masjid, mereka datang menjenguk rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tak ke masjid? Saya sakit. Ya Syafi, wahai yang maha menyehatkan. Ya Kafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Muafi, wahai yang maha menyehatkan, yang mencukupkan, yang menyembuhkan. Isfi mardana, sehatkan saudaraku. Ketika dijenguk, dia sehat. Sekarang orang tak ambil peduli, la salam wala kalam, salam tak ada, cakap tak ada. Dulu kalau ada 5 orang duduk di kursi menunggu pesawat, menunggu bis, menunggu kereta api, orang akan bertegur sapa. Dari mana? Mau ke mana? Bapak dari mana? Saya dari Padang Panjang, dekat dari Masjid Al-Azhar yang megah itu. Oh iya, dekat. Kenal sama Pak Fulan? Kenal. Masih ada hubungan ternyata. Sekarang la salam wala kalam, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada. Andai ada yang pingsan di sebelah mati pun dia tak peduli. Bukan ditolongnya, dipoto pula dulu. Ada orang pingsan di setelah saya. Kasihan, kasihan, kasihan. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin, amin. Zaman sekarang ni orang tak ada bertegur sapa lagi. Tapi beruntung bertuah yang masih peduli kepada masjid. Di mana dia bersatu? Di masjid. Di mana dia berjumpa? Di masjid. Di mana dia didamaikan? Nampaknya ini jamaah kita ini sudah tak bertegur sapa, Pak Haji. Yang satu di sudut kiri, yang satu di sudut kanan. Yang satu di sudut kanan, yang satu di sudut kiri. Pernah berdekatan karena sama-sama masbuk, lupa menengok. Saking mau cepatnya. Mau tengok, inyol lu di sebelah awak gini. Artinya apa? Bahwa di masjid orang dipersatukan. Bagaimana mau membangun negeri kalau hati masih sikut menyikut, menanduk ke muka, menyipak ke belakang, menyikut kiri ke kanan? Bagaimana hati mau dipertautkan? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan, ketika kamu dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, hati kalian itu dipersatukan. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah maka hati kalian pun menyatu dalam la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bapak ibu tak pernah mempermasalahkan saya dari awal. Tak ada yang bertanya dari mulai jam 3 malam tadi sampai hari ini, ustaz dari mana, ustaz sekolah apa. Selama yang disampaikan itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. La farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadhi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tak lama lagi masuk ke dalam tanah. Itulah kita ini. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah ceramah ceramah ceramah, masuk ke tanah balik. Itu Abdul Somad. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masuk kantor, masuk kantor, masuk kantor, ke masjid sekali-sekali, masuk dalam tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, mendidik anak, besarkan anak, sekolahkan anak, nikahkan anak, selesai, masuk tanah. Itulah hidup. Singgah ke masjid, jangan lupa sambung tali silaturahim. Sekarang ada orang mati kalau diperiksa catatannya ke masjid 3 kali nanpa tamu akad nikah. Nang kedua waktu balik kampung. Balik kampung, oh singgah, dibuka catatan, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah, keterangan, maaf maaf kancing, buang air kecil. Singgah ke masjid hanya untuk buang air kecil saja di masjid. Nang ketiga mati. Seumur hidup tak pernah mau di belakang imam, tidak pernah mau di belakang imam. Tapi begitu mati langsung di muka imam langsung. Alhamdulillah, jenazah langsung di muka imam. Nih, tapi imam-imam awak kau bukan main baik. Ambo akui imam awak kini kau baik. Memanglah jamaah kau tidak pernah ke masjid, Pak Ustaz. Tapi begitu meninggal dunia, tetap juga dia solatkan Allahu Akbar. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afi. Menangis lo imam tu mendoakan lo. Dek apa Pak Imam menangis? Utangnya lo lebih bayar lo, Pak Ustaz. Selesai dia doakan, dia tanya pula lagi jamaah, jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ, tidak baik. Dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah mau peduli bersilaturahim, dia mementingkan dirinya saja. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Apa dosa terbesar itu ya Rasulullah? Nan patamo asyirku, syirik. Nan kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Nan ketiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Berapa banyak kita dijebak memberikan kesaksian palsu pada jenazah yang tak baik, kita katakan baik. Maka mesti hati-hati. Kenapa? Karena tanpa kita sengaja kita menjebak orang, dan tanpa kita sengaja kita pula dijebak orang untuk memberikan kesaksian palsu. Masjid sebagai tempat mendamaikan orang yang bertikai. Masjid sebagai tempat menyambung tali silaturahim. Hari ini saya senang diajak menyambung tali silaturahim. Saking senangnya hati saya, tak terasa saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang pas jam 2, 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cubalah Pak Ibu buka YouTube, 45 minit, 60 minit. Tapi di Masjid Al-Azhar Padang Panjang nampaknya mesti lebih, karena ditambah lo pakai apa? Ha? Pakai susu. Kalau gitu bertambah 1 jam lagi berarti. Yang saya sampaikan baru 2. Masjid sebagai tempat belajar. Yang kedua, masjid sebagai tempat menyelesaikan pertikaian, menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, masjid sebagai tempat mengobati orang sakit. Mana dalil Pak Ustaz masjid tempat orang sakit? Zaman Nabi pulang dari perang Badar, ada sahabat yang terluka kena pedang, ada sahabat yang tertusuk kena tombak, ada sahabat yang baju besinya pecah, Ada sahabat yang giginya retak, ada sahabat yang pelipisnya berdarah. Di mana diobati? Di pelataran Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang itu banyak menyebutkan mereka dirawat di masjid. Darah najis tak boleh menetes dalam masjid. Tapi masjid, orang yang paham membangun masjid, arsitek masjid mesti paham fikih masjid. Makanya masjid itu ada teras selasar, ada teras tempat orang yang mungkin sedang berdarah, yang mungkin sedang kotor, tapi tetap di masjid. Hatinya gelisah karena sakit, tapi begitu mendengar suara subuh tadi, saya dengar suara assalatu wassalamu alaik alaika ya man, dengar, tenang hatinya mendengar selawat. Ketika hatinya sedang sakit, jiwanya sedang berontak, maka pada saat itu terdengar suara azan. Di antara azan dianjurkan azan untuk mengusir hantu dan setan. Hadis sahih, ketika azan dikumandangkan, yafirrus syaitan, larilah setan-setan. Baik sakitnya sakit tulang, sakit fisik, sakit gigi, maupun sakit karena diganggu jin dan setan. Salah satu cara membaca ruqyah adalah mengumandangkan azan di telinga sebelah kanan. Mana tahu bapak sedang keluar kota, ibu sedang sendirian di rumah, tiba-tiba ada orang kerasukan setan. Bingung, cemana ini? Bisikkan ke telinganya dengan kuat-kuat ayat kursi, solawat, fatihah, kul albil falak, fatihah, kul huwallah, kul albil falak, kul a'udzu birabbin nas, pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itulah yang dia dengar ketika di masjid. Imam membaca, khatib membaca, Bilal membaca. Dia terbaring di dekat masjid, maka hatinya tenang. Dari mana datang ketenangan? Wallazi anzala sakinah, sampai di hotel, rupanya ada peserta MTQ itu yang diganggu jin. Keras persidangan. Mereka baca kata yang kursi di telinga. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jinnya tak keluar. Lewat saya mereka panggil, Ustaz Somadri, tolong bacakan. Seingat saya membacakannya itu mesti kuat. Saya baca ke telinganya sebarang. Allahu yang sakit karena gangguan jin, yang sakit karena diganggu setan. terlantar mengenai putih beliau. Makanya dia berkata, tidak boleh istinja pakai tulang, nampak tulang, tulang kambing, tulang unta, tulang sapi bekas belah kemarin, lalu dipakai mak cakap untuk istinja. Istinja hanya dengan baju. Kata Nabi, jangan kalian istinja dengan tulang binatang. Kenapa? Karena mutaamu biswanikum, karena tulang itu makanan saudara kalian dari jalanan jin. Maka menurut hadis ada tiga sebab jin mengganggu. Yang pertama, tempat tinggalnya diganggu. Yang kedua, makanannya diganggu. Yang ketiga, menyiramkan air panas sesuka hati. Buka jendela, campakkan air panas. Tidak boleh. Air panas mesti dituangkan ke tempat yang rendah. Buangkan ke tempat saluran air. Bukan disiramkan. Ada jin yang sedang lalu lalang. Terkena dia. Mengganggu dia. Apa maknanya? Islam mengajarkan nada, bukan takut kepada jin, tidak. Kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengajarkan aturan hidup bertetangga, sama-sama penghuni alam dunia, sama-sama tinggal di atas muka bumi Allah. Kalau diganggu orang tentu dia marah. Maka dia marah mengganggu dalam bentuk penyakit santet, dalam bentuk penyakit teluh, dalam bentuk penyakit sihir. Apakah jin yang disuruh orang? Tetap berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ardi wal sama. A'udzu bika min syaitonir rajim. Min kulli syaitonir rajim. Wa min kulli 'aynin lamah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa zikrullah. Qul bil falaq. Qul a'udzu bi nas. Al-Fatiha. Baqat al-Baqarah. Ayat kursi. Ujung al-Baqarah. Kim kata badan. Bihukum syaitu wajah. Ke kepala. Ke semua badan. Barulah tidur. Sebelum tidur bertasbih, mengagungkan Allah, dan itu dilaksanakan pengobatan di sekitar lingkungan masjid. Orang yang mau taruh-taruh teriak-teriak, hatinya tak tenang. Begitu mendengar suara azan, sebelum azan berkumandang ada qori baca Quran. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami. Wazihaba husnina wa hubbina wa hubbina. Jadikan Quran sebagai pengusir susah hati, mudah berlalu. Di mana itu terjadi? Di dalam masjid. Alhamdulillah, sekarang rumah sakit besar itu ada masjid. Rumah sakit di tengahnya ada masjid. Dan suara azan, suara baca Quran masuk ke dalam kamar-kamar rumah sakit. Itu menenangkan hati orang yang sakit. Ini cikal bakal. Orang yang menjenguk, ayahnya sakit, anaknya menjenguk. Dan ketika anaknya menjenguk, dia makan, dia minum di dalam, tiba-tiba terdengar suara azan. Apa kata dia? Ah, sudah masuk, ayo kita sholat di masjid. Yang sehat bertambah sehat, yang sakit ikut menjadi sehat. Kapan itu? Ketika masjid sebagai tempat menyehatkan dari penyakit fisik dan mental. Masjid sebagai tempat beribadah, masjid sebagai tempat menuntut ilmu, sudah. Masjid sebagai tempat menyambung tali silaturahim, mendamaikan orang berkelahi, sudah. Masjid sebagai tempat menyembuhkan penyakit zahir dan batin, sudah. Yang ketiga, yang keempat, masjid sebagai tempat ibadah. Satu-satunya tempat ibadah sholat adalah masjid. Tidak ada hadis Nabi menyebut Nabi sholat di rumah. Kalau ada menyebut Nabi sholat di rumah, tolong tunjukkan saya riwayat siapa, nomor berapa. Saya bukan mau menguji, saya mau belajar. Tidak ada. Tapi katanya Nabi sholat di rumah, sholat sunnah. Ada pun sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Nabi sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Suami ibu, anak laki-laki yang sholat di rumah, itu belikan telekung besok. Bungkus pakai kertas kayu, oleh-oleh dari Ustaz Somad dari Pekanbaru. Dia buka netek, man, apa telekung isinya? Karena kamu selalu sholat di rumah, karena laki-laki sholat di masjid. Alhamdulillah. ujung mesti menempel ke lantai, dua ujung kaki, dua lutut, dua tapak tangan, satu kening. Dua ujung kaki, dua lutut, dua tapak tangan, satu kening, ikut menempel ke lantai. Jangan mentah-mentah wali kota, bupati, gubernur masuk ke dalam masjid, masjidnya jelek, karpetnya buruk, tak mau saya tempelkan kening ke lantai, tempelkan ke dinding. Tak sah. Rukun sujud ada tujuh, maka begitu sampai di masjid semua kita sama, masyarakat egaliter, peradaban, persamaan hak dalam Islam dibangun di dalam masjid. Siapa saja yang datang duluan, silakan sop pertama, walaupun gembel, maaf cakap, walaupun orang susah, siapa yang datang duluan, sop pertama, walaupun presiden, walaupun raja, kalau datang belakangan, aku boleh buat sop belakangan. Saya ceramah di masjid Putrajaya, Malaysia. Datang panitia menunjukkan, Ustaz, di dekat tiang ini, di sini dulu Mahathir Muhammad selalu sholat. Belakang tujuh, loh, kenapa dia di belakang? Dia kan Perdana Menteri, dia selalu terlambat datang. Maka dia di belakang. Oh, dalam hati saya tak macam di tempat kami. Tempat kami terlambat di depan juga. Sudah dimungkinkan tempat satu khusus. Ternyata dalam Islam menghormati orang berdasarkan tempat waktu. Anda cepat dapat tempat, anda lambat tak dapat tempat. Apa boleh buat? Maka dalam masjid orang tidak hanya beribadah ibadah badan, ibadah hati. Apa itu ibadah hati? Menghilangkan aku dan sombong. Saya ustaz, saya ulama, saya rektor, saya pembantu rektor, saya dekan, saya doktor, saya orang hebat, saya orang kaya. Hilang. Kalau sudah masuk masjid, hilang. Makanya kalau ada orang rajin ke masjid, sombongnya tak hilang. Something wrong. Ada sesuatu dalam dirinya. Dia bermasalah. Ini pribadi bermasalah. Kenapa rajin ke masjid? Rajin menempelkan kening ke lantai. Kenapa sombong tak hilang? Kalau jumpa orang, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nampaknya lima, sebetulnya bukan lima. Tahiyat al-masjid, qabliyah subuh, salat duha, duha paling tidak empat rakaat, dua kali duha, qabliyah zuhur empat rakaat, salat zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah berapa kali kita mengaku di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di awal salat, di ujung salat, empat juga yang diserahkan. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu. Empat, empat di awal, empat di ujung. At-tahiyatu segala penghormatan, sanjung-sanjungan, puji-pujian, mubarakatu segala keberkahan, salawat segala doa-doa thayyibat, segala yang baik-baik lillah, punya Engkau ya Allah, bukan punya hambamu yang lemah, yang bangkit dari papa miskin tak punya apa-apa. Saat ini cakap aku dengan orang, saat ini aku dimuliakan orang karena Engkau meminjamkan kemuliaan itu. Tulis suman tasha, kalau kau mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kalau kau mau kau hinakan, kau rendahkan serendah-rendahnya. Dia bisa baik karena dalam genggaman kuasa ada segala sesuatu. Di mana dilaksanakan? Di masjid. Masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat. Usalli sunnatan tahiyatan masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berarti yang masuk langsung akan Muhammadiyah. Berbuka dipermasalahkan? Tidak. Yang pakai usul ini? Sah. Yang tak pakai usul ini? Sah. Yang masalah? Yang tak sebanyak. Di mana letak niat itu? Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya atas Farhan Nazarir, ma'alu niat al-qalbu tampak niat dalam hati. Bukan di mulut, bukan di lidah. Niat itu letak di hati. Allahu Akbar. Tapi kadang hati membolak balik. Maka menurut mazhab Maliki, melafazkan niat bid'ah. Menurut mazhab Hanafi, melafazkan niat laisa bimasyru' illa kecuali lidaf'il waswasah. Kalau untuk menolak waswas boleh. Sebab aku ulangku waswas kamu banyak lagi. Allahu Akbar. Maka untuk menghilangkan was-was itu, inyong kuatkanlah hatinya pakai ini. Salli fardhal masri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak ada was-was, maka tak perlu. Sebab apa? Karena hatinya sudah kuat. Begitulah di dalam masjid dia beribadah sampai kepada zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semuanya bernilai ibadah. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, selama hambaku itu dalam masjid, doakan dia dua doa. Apa doanya ya Allah? Allah maafkan lagu, Allah warham. Allah maafkan lagu, Allah warham. Allah maafkan lagu, Allah warham. Doakan hamba yang di masjid itu sampai hamba itu melakukan doa. kalau susah hati masuk ke masjid. Ini orang kalau susah hati namanya baik ke karaoke. Lagu barat, lagu dangdut, lagu pop, lagu rock. Dah hilang susah hati. Dimakan pil anjing hidup. Itu pil orang hidup malam. Disumbangkan ke kulit anjing rabies zaman dulu. Kalau anjing rabies nanti sebetulnya pelori pelori tenanglah. Entah ini makan kurang untuk mencari ketenangan. Bayangkan jarum suntik morfin untuk orang gila di rumah sakit jiwa. Ada orang sakit gila yang disuntik pakai itu zaman dulu. Akhirnya jarum itu yang dipakai orang nak waras. Maka hanya empat saja efek dari benda narkoba itu. Bodoh, gila, mati, penjara. Bodoh, gila, mati, penjara. Tidak ada obat lain selain daripada rehabilitasi. Maka ketenangan ada di dalam masjid. Susah hati, stres, depresi, ambil dari mulut, basuh air ke wajah. Ketika air masuk ke mulut, keluar dosa dia. Ketika air masuk ke hidung, keluar dosa setan-setan dan lubang hidung. Ketika air masuk ke muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiram ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jari tangan. Ketika air diusap ke kepala, keluar dosa dari lubang-lubang telinga. Ketika air disiram ke kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Bersih, setan pergi, hati tenang. Minta la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Telinga mendengar, Nabi membaca. Ketika Nabi membaca, Sabtu, subuh Ahad, subuh Minggu. De apa Ustaz sampai dua subuh, de subuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu awak karaju, barangke capek dari rumah. Tapi kalau subuh Sabtu, subuh Ahad, awak libur. Maka bisa awak buat pengajian sampai waktu suruh. Syaratnya tiga. Man sholat subuh di jamaatin, sholat subuhnya mesti berjamaah di masjid. Suma wa'adayakurullah, sesudah sholat ini tidak kedua dan masjid, tapi dulu berzikir mengingat Allah. Sesudah itu sampai itu hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tapi tidak boleh langsung sholat, sebab waktu terbit matahari itu jadi lewatkan aida rahmat seagak-agak setinggi tombak. Lah diukur dek pakar astronomi, setinggi tombak itu kini 2 balai mil. Tombak zaman Nabi nan pendek itu, iku bumi naik matahari selama 2 balai mil. Ukuran tombak itu setelah diukur kini 2 balai mil. Jadi baru boleh awak sholat isya 2 balai minit sesudah terbit matahari. Biasanya ada jam namanya jam suruh. Bahkan baru ini suruh jam 6 lewat 10. Maka jam 6, 10 tambah 2 balai. Berarti 6.22 barulah awak boleh sholat sunat isya. Payah kami menghitung-hitung 2 balai minit juga Pak Ustaz. Mudah. Jadi lihat waktu sholat maghrib. Maghrib awal ini pukul 6 sampai balik. Berarti pukul 6 sampai balik subuh sudah boleh sholat sunat isya. Jadi kalau begitu hari Sabtu gue pengajian dari subuh. Subuh sampai 5.00. Sholat subuh jam 5. 5.05 balik. Tausiah sampai 6.15 selesai pengajian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apa pahalanya? Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, untuk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'atain, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamat, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, status hadis hadisul hasan. Yang ingin mengkopi dalilnya, mau di print, cetak, sudah saya tulis di blog saya di internet www.somatmorokko.blogspot.com, atau tulis saja di YouTube Soman Isyraq Enter, langsung dapat tulisan. Download 5 menit dapat. Kata Pak Ustaz ada tulisan Ustaz video di internet, download 5 menit dapat. Ya, sudah saya download setengah jam, kenapa tak dapat? Paket habis. InsyaAllah, begitulah mudahnya belajar zaman sekarang. Ini Ustaz Soman ini ceramah aja atau Ustaz sudah tambahkan? Saya setiap Sabtu subuh mengajar hadis di Masjid Raya Ancol Pekanbaru. Jadi saya buat model waktu itu awal mengaji sampai jam 6.05 balik. Setelah 6.05 balik awal sholat sunat isya. Sesudah sholat sunat isya baru awal buka tanya jawab. Tanya jawab belum tenang karena kita sudah sholat sunat isya. InsyaAllah anak-anak SMA, SMP gerakan ke masjid, ada kepala sekolahnya, wali muridnya ikut, anak muridnya ikut, sehingga pada hari Sabtu dia bisa datang, hari Ahad dia pun ikut dalam rangka mensosialisasikan masjid, memasjidkan anak-anak supaya dia tetap ke masjid. Bahkan pepatah Allah bisa karena biasa. Dari kecil ke bawa-bawa, sudah tua terbahagia. Begitulah orang tua mendidik, dengan apa? Membiasakan duduk lama di masjid dari maghrib ke isya 45 menit, dari subuh ke terbit matahari 1 jam. Terbiasa. Kalau masyarakat yang terbiasa mengaji, dia taat dulu. Saya biasanya pengajian baru ceramah agak sampai 10 menit lah, agak 20 menit. Baru ceramah sampai 10 menit lah, banyak yang menunduk. Maka tadi aku saja itu pada panjang tak satu di tampil. Dan ceramah aku 1 jam setengah. Acara marhaban, marzanji, mengayun anak, acara akikah, acara pengajian. sempurna. Dan kedua, maaf-maaf cakap sudah berfitan. Karena kalau yang belum berfitan, ada najis di balik kulit yang belum dipotong. Gara-gara sebab awak khawatir, anak saya khawatir Ustaz. Entah sempurna atau tidak. Tadi di rumah memangnya lah buku, tapi kadangnya mau berbohong, batal di tengah jalan. Atau dia belum berfitan, belum bersenang. Dan tak mampu kita wakwek satu pemeriksa selalu sepang jalan lebih sepang jalan. Kan upaya. Maka kalau kita ragu, anak-anak dibuat satu sop di belakang. Anak-anak, kalian satu sop di belakang ya. Jangan ribut-ribut. Tapi itu pendidikan yang luar biasa. Di mana? Beribadah di dalam masjid. Yang keempat, masjid sebagai tempat beribadah. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Masjid, inilah puncaknya adalah apa itu? Masjid dijadikan sebagai tempat bermusyawarah. Sekarang orang musyawarah di mana? Di hotel. Musyawarah di hotel. Musyawarah partai di hotel. Musyawarah kekeluargaan kampung ini di hotel. Di hotel tak ada juga suara azan. Coba kalau musyawarah di masjid, pertemuan di masjid, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Masjid. risalah yang lima ini kita mulai dari masjid, mulai belajar semua ilmu pengetahuan di awal di masjid, yang berkelahi bertengkar bertikai didamaikan di masjid, segala amal ibadah diawali dari masjid, pendidikan akhlak akidah anak-anak, tutur kata sopan santun betapa pendidik diajarkan dari masjid, maka akan bangkitlah ulama-ulama selevel Syekh Ahmad Fatih Al-Binkabawi, Syekh Ismail Al-Binkabawi, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di permukaan bumi, tidak hanya di Minangkabau, tidak hanya di Padang Panjang, di tempat lain. Kenapa? Karena berangkat dari masjid. Masjid diambil dari tiga huruf, sajadah, sujud. Kalau dekat dibalut dengan emas, maqam Ibrahim, tapi tangga padahal awal lama tangga di dalam. Mana itu yang bisa ditampe tangga? Tampe duduk majlis, diambil dari kata jalasa, majlis, majlis permusyawaratan rakyat. Dan anggota majlis itu duduk-duduk aja kerajaan. Duduk-duduk aja kerajaan. Duduk sambil mengantuk. Disambil majlis, adapun kita berada di dalam majlis, awak dari tadi ditambah ikut duduk dari awak dari tadi. Mana dari samping majlis? Tagak lebih lama mestinya tapi itu namanya makom, tapi tagak mestinya tapi itu disambil majlis di awak lebih lama duduk, tapi tapi ikut tidak disambil majlis, tidak disambil makom. Iko di samping masjid tampak sujud, padahal sujud itu adalah paling capek. Sujud lah paling capek. Ada orang sujud patung stempel pos. Saking capek kan yang kalah. Tempat sujud maknanya tempat merendahkan diri. Aku dibaca waktu sujud subhanallah rabbiyal a'la. Subhanallah rabbiyal a'la. Yang maha tinggi aku rendah, dia maha kaya aku miskin, dia maha hebat aku lemah, dia maha kuat aku dhaif, dia maha hebat aku fakir. Ketika masuk ke dalam masjid, yang kita tunjukkan adalah kemiskinan kita, kerendahan kita, kehinaan kita, kefakiran kita. Hanya orang yang fakir saja yang bisa mengakui Allah kaya. Hanya orang lemah saja yang bisa mengakui Allah kuat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis Nabi. Ungkapan ulama tasawuf. Siapa yang kenal dirinya yang hina, kenallah dia Allah yang maha kuasa. Siapa yang kenal dirinya yang miskin papa, kenallah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya yang rendah tak ada kuasa, kenallah dia Allah yang maha perkasa. Maka di dalam masjid kita menunjukkan kelemahan diri kita. Menjadi pengurus masjid di akhir zaman, kata Nabi, kal masjid ala jabal. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, kalian akan melihat orang-orang yang memegang agama seperti menggenggam bara api. Bara batu ulangan menggenggam bara api itu, Pak Ustaz. Kalau yang pagar terbakarlah tangannya, melepuh kosong, tapi kalau dia lepaskan api akan mati sendiri. Berapa banyak pengurus masjid tidak tahan. Hari ini kalau ulangan menjadi pengurus masjid, bukan cukup tangan antara bakar dan motor. Dek cakap ulang diangkat imam panjang loyang imam aku merendah marah dadu hari imam nama yang pede-pede diangkat imam baru. Ah, komplain lah sebalas. Apalah pun musuh saja awak. Aku akan semua orang bicara tak perlu kita dengar. Wa in tuti aksaraman fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudhilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Datanglah Luqman berdua dengan anaknya, naik keledai, berdua juga naik keledai. Apa kecil orang, memang Luqman juana putus, maka membangun masjid sudah kita kaji. idza mata insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'an, putus. Tapi ada yang tak putus, di antara yang tak putus adalah shadaqatul jariyah, anak yang soleh sudah dapat, ilmu yang bermanfaat, ibu catat, ibu tulis, ibu ajarkan ke anak menantu, dapat. Satu lagi shadaqatul jariyah, shadaqah yang tetap mengalir sesudah kematian. Itulah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.